Ayo Bu, dibeli, dibeli. Bang, beli bumbu giling 4.000 ya. Ini ya Bu. Ya Bang, loh? Dikit amat. Lawang 4.000 sekarang dikit Bu dapatnya. 4.000 bisa dapat banyak. Wah, ada Mama Lemon, men. Karena pakai Mama Lemon 4.000 bisa cuci banyak piring berlemak. Semua suka semua pakai Mama Lemon. Cuma 4.000 bisa nyuci banyak. Ini dia, solusi hemat buat cuci banyak piring berlemak. Mama Lemon kemasan 4.000 isinya 230 ml. Kemasan ekonomis buat cuci yang amis-amis. Dahsyat, cuci tuntas 100 macam lemak. Wow, dahsyat, cuma 4.000 bisa cuci piring banyak. Namanya juga Mama Lemon, Bang. Tuh, Bang, masa kalah sama Mama Lemon? Lah iya, besok saya jual Mama Lemon deh. Mama Lemon kemasan 4.000, isi 230 ml. Hemat, cuci banyak sampai tuntas. Ada Mama Lemon semua, pasti deh. Mama Lemon kemasan 4.000, beli yuk, Bang.